Kita kasih ada kebelet berikut bersama adikku sing toko Jawa Timur juga iki. Ayo dados. Sing ora damai gatelan. Yeah. sini dong.